obat. Berikutnya adalah catatan. Catatan yang pertama, jika khobar ya terdiri dari jar majrur atau apa dzaraf, maka khobar sering didahulukan. Khobar apa? Sering didahulukan. Aslinya khobar itu di mana? Di akhir kan. Nah, tapi kalau khobarnya berupa apa? Jar majrur atau apa? Dzaraf. Nah, itu sering ya, sering kali khobarnya dipindah ke depan. Itu. Disebut apa? Khobar muqaddam. Khobar apa? Muqaddam. Itu khobar yang dikedepankan. Nah, otomatis kalau khobarnya ditaruh depan, maka ya mubtada-nya di mana? Di belakang. Nah, itu disebut mubtada apa? Mu'akhir, itu yang diakhirkan. Itu istilahnya seperti itu. Seperti misalnya kita ambil contoh di atas tadi ada yang apa? Jar majrur, contohnya apa? Khabarnya alhamdulillahi. Mubtada-nya adalah alhamdu, khabarnya lillahi. Lillahi jar majrur bukan? Jar majrur. Boleh enggak kita balik lillahil hamdu? Boleh? Boleh. Walillahil ham. Nah, itu kan? Berarti lillahi sebagai apa? Khobar apa? Yang didahulukan. Sud khobar mu khobar. Berarti muktadaknya mu akhor, itu dia apa? Diakhirkan. Contoh yang lain lagi, al ustadu, apa itu? Fil baiti. Muktadaknya al ustad, khobarnya fil bait. Boleh enggak kita balik jadi apa? Fil baiti al ustadu. Boleh? Boleh. Ya, jadi di situ khabarnya dipindah ke depan. Fil baiti al ustadu. Nah, itu boleh. Abuka fil masjidi, dengan contoh itu. Boleh enggak kita pindah ke depan fil masjidi? Abuka, boleh? Boleh. Boleh. Aliyun fil bustani, jadi fil bustani aliyun, boleh? Boleh. Boleh, ya. Kemudian yang kedua, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat apa? Menyempurnakan mubtada. Karena intinya khobar itu adalah yang menyempurnakan makna siapa? Mubtada. Khobar itu apa? Yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi bisa jadi kalimatnya panjang, ternyata khobarnya masih di mana? Di akhir, ya kan? Anak itu misalnya kenapa? Itu yang rumahnya di sini, yang orangnya gini gini gini gini. Kenapa? Sakit. Nah, khobarnya mana? Sakit. Nah, di akhir kan? Bisa seperti itu. Yang kedua, udah tadi ya. Berikutnya tamrin. Ya, latihan. Sahih ma tarahu walaton. Artinya apa? Benarkanlah, ya koreksilah apa yang kamu lihat salah. Ya. Kekhotoan maksudnya, salah sama saja. Jadi kalau salah di kesalahan dibenarkan. Salah ya disalahkan, terus diperbaiki. Masuk salah dibenarkan. Salah ya salah. Salah dibenarkan. Nomor satu, hiya mubaligun. Ya, apakah ini ada yang salah? Ya, ada. Di mana? Mubaligun. Ya, mubaligun itu salah. Kenapa kok salah? Karena itu mudzakkar. Karena siapa? Mudzakkar. Terus kenapa? Iya, iya mubaligun mudzakkar. Mubtadanya mu'anas. Mubtadanya siapa? Iya, iya itu laki-laki perempuan. Perempuan. Perempuan. Makanya yang betul khabarnya mubaligun. Ya, iya, apa? Mubaligun. Pakai ta'mar. Ya. Ia membeli lontun. Terus nomor 2. Al-mujtahidatu mahbubatun. Wanita-wanita ya yang bersungguh-sungguh itu adalah dicintai, mahbubatun. Mana mubtada? Al-mujtahidatu. Mubtada harus marfu. Marfu tidak? Marfu. Betul? Betul. Berarti tidak ada yang salah. Hah? Sudahnya. Oh, yang salah mana? Khobar. Khobarnya mana khobarnya? Mahbubatun. Kenapa salah? Harus mengikuti mubtada. Harus mengikuti apa? Mubtada. Mengikuti apanya? Polanya. Jumlahnya, bilangannya ya. Mubtadanya apa ini? Musanna atau mufrad? Muannas. Mubtadanya musanna atau mufrad? Musanna atau mufrad? Jamak. Mufrad atau musanna? Jamak. Jamak. Khobarnya juga harus jamak. Ya toh, jadi apa? Mahbubatun, gitu kan? Al-mujtahidatu mahbubatun. Ya, sama-sama jamak. Jamak apa? Muannatsalim, itu al-mujtahidatu mahbubatun. Itu. Nomor 3. Al-mujtahidatani mahbubaini. Dua orang wanita yang bersungguh-sungguh itu dicintai. Ya, apakah salah atau betul? Salah? Ya, yang salah adalah apa? Khobarnya. Mengapa? Khobar itu harus marfu. Ya, kalau marfu gimana? Mahbubani. Berarti yang betul al-mujtahidatani mahbubani atau mahbubatani? Mahbubatani. Mahbubatani karena muannas ya. Mahbubatani. Ya. Al-mujtahidatani mahbubatani. Nomor 4. Nomor 4. Mas Rois, ya, nomor 4 betul apa salah? Maryamu yabki bil madrasah. Betul salah? Salah. Di mana salahnya? Maryam menangis di sekolah. Ya? Yabki. Kenapa? Karena apa? Muannas. Terus yang betul? Tabaki ya. Jadi apa? Yang salah di mana? Yabki. Kok salah? Karena Maryam itu muannas. Jadi kalau karena apa istilahnya Maryam itu muannas, maka seharusnya bukan yabki, tapi apa? Tabaki. Pakai apa? Tak. Iya kan? Tabaki. Iya kan? Maryamu tabki pakai apa? Ta. Ya, Maryamu tabki fil madrasati. Betul sudah? Betul? Yakin? Enggak ada yang salah lagi? Ya, guys. Ya udah loh, kalau enggak ada yang salah udah. Masa enggak salah dipermasalahkan. Nomor 5. Mas siapa lagi ini? Mas. Mas Patah. Berlima, Mas. Salah, di mana salahnya? Aswat. Terus yang betul? Saudau taibasan. Ya. Yang betul apa? Asaburatum saudau. Kok bisa? Karena asaburah itu muanas, ya. Muanas tidak? Iya. Saburah. Nah, laki-laki perempuan? Perempuan. Papan tulis itu laki-laki perempuan? Perempuan. Papan tulis? Perempuan. Ya. Muanas, ya. Oke. Muanas dia karena ada takmar buto, ya kan? Saudau ya, karena mutadanya muanas, khabarnya juga apa? Muanas. Jadi bukan aswat. Kalau aswat itu untuk laki. Laki hajar aswat. Kalau habatus sauda. Ya. Bisa kan? Saburatu saudau. Ya. Saudau boleh enggak ditanwin? Tidak boleh ya. Saudau itu tidak boleh ditanwin. Termasuk isim layan. Sore ya. Nomor 6 Mas Reza. Iya, Mas. Betul salah. Ya? Salah. Nomor 6 apa soalnya? Al-Muslimuna fa'i. Antum baca buku yang baru yang lama? Oh yang lama, oke. Okay. Yang lama apa? Al-Muslimuna fa'i. Soal yang lama. Pak Al-Muslimuna fa'i. Nah, ini makanya bukunya beda. Kalau yang lama soalnya Al-Muslimuna fa'i zina. Ini yang buku yang lama ya. Betul salah? Salah. Salah. Yang betul buku yang baru. Al-Muslimuna apa? Fa'i zina gitu. Jadi ini sudah betul buku yang baru gitu. Kalau yang lama memang sengaja kan soal, ya lah, sengaja kok emang diganti, sengaja, sengaja apa enggak, masa enggak sengaja jadi wawu gitu, tadinya ya, sebutkan berikutnya ya latihan ini, sekarang latihan ini itu menggabungkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, sudah berapa bab? 4 Empat toh, yang pertama apa? Fa'il, terus naibul fa'il, terus mubtada, terus khobar. Nah, berarti ini latihan untuk empat bab, nah, gitu kan? Berarti antum sudah banyak ilmunya, ya, sudah banyak ya? Sudah berapa halaman ya? Nah, sudah berhalaman-halaman ini, ya toh. Jangan cuma sampai halaman 13. Harus ini sudah sampai 40 ya. Utkur, sebutkanlah fa'il dan naibul fa'il dan mubtada dan apa? Khabar dari kalimat-kalimat berikut. Jadi kita diminta untuk apa? Menyebutkan saja. Kalau ada fa'il, mana fa'ilnya? Kalau ada naibul fa'il, mana naibul fa'il? Kalau ada mubtada, mana mubtada, gitu kan? Cuma apa istilahnya? Menyebutkan ya, mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi apa istilahnya. Nomor satu apa itu? Qulubuna ghulfun, artinya hati-hati kami tertutup. Waqalu qulubuna ghulfun. Nah, perhatikan di sini, ini itu apa? Apa? Ini itu apa? Hah? Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah maksudnya? Ismiyah. Kok tahu? Diawali isim. Lah mana isimnya? Qulubu adalah isim. Kok tahu? Karena apa? Apa cirinya kalau di isim? Qulubu. Ah, di sandar. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Qulubu apa? Sebagai apa ini? Mubtada. Hah? Kok mubtada? Mubtada? Kok bisa? Kenapa kok dia mubtada kok tidak khobar saja gitu? Ya kan? Kan khobar bisa di depan lah. Bisa enggak? Bisa. Lah kok antum katakan mubtada? Diterangkan. Karena dia yang diterangkan. Diterangkan. Ini yang diterangkan itu namanya apa? Mubtada. Jadi mubtadanya kulubu. Ya, kulubu saja ya. Kulubu. Kemudian ada lagi apa? Kalau ada mubtada berarti ada khabarnya mana? Marfu. Makanya dia dibaca apa? Marfu. Kan khabar harus marfu. Jadi meskipun gundul kita bisa baca insyaallah. Nomor 2. Walamma ja'ahumul kitabu. Dan ketika datang kepada mereka apa? Alkitab, itu kitab itu. Nah, di sini apa ini yang ada? Mubtada atau khobar? Mubtada atau khobar? Mana mubtadanya? Ya? Ada mubtada enggak? Tidak ada. Kok bisa enggak ada? Nah, itu ada yang marfu kok alkitabu. Kan katanya mubtada harus marfu. Mubtada bisa kan di akhir? Bisa. Kok bukan mubtada? Ah, kenapa? Karena ini jumlah apa? Fi'liyah. Fi'ilnya mana? Ja'a. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'il harus marfu. Berarti fa'ilnya yang mana? Alkitabu. Ya, alkitabu sebagai apa? Fa'il. Ketika datang kepada mereka alkitab. Berarti apa yang datang gitu kan? Kan mencari fa'il dengan pertanyaan apa atau siapa? Apa atau siapa ini? Apa-apa yang datang gitu kan. Oh, alkitab. Jadi alkitabu harus dibaca apa? Marfu. Tidak boleh dibaca alkitaba atau alkitabi. Jadi meskipun gundul kita bisa baca itu. Alhamdulillah. Bisa baca kitab gundul. Nomor 3, yutahhiruhal ma'u, ya. Mensucikannya air itu. Ini jumlah apa? Yutahhiruha, mensucikannya air itu. Jumlah apa? Fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Nah, kita punya kaidah, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ya, fa'ilnya mana? Al ma'u. Mencari fi'il dengan pertanyaan apa atau siapa. Ini apa atau siapa? Apa? Apa yang mensucikan? Oh, air. Ya. Berarti al-ma'u sebagai apa? Fa'il. Ya. Jadi hanya sebagai apa itu? Yutahhiru ha. Nah, itu hanya sebagai apa kira-kira? Mensucikannya air itu. Nya-nya sebagai apa? Nya. Sebagai ob. Cek ya, maf'ul bih ya, nanti ada pelajarannya insyaallah. Yang keberapa? 4. Alaihil nomor 4 ya. Nomor 4. Alaihil wudu'u. Alaihil wudu'u ya. Mas Arif. Alaihil wudu'u. Ini apa ini? Ada fa'il atau naibul fa'il atau apa? Ya. Mubtada. Mana mubtadanya? Wudu'u. Berarti al-wudu'u sebagai apa? Mubtada. Terus khabarnya mana? Kan kalau ada mubtada pasti ada khobar. Nah ini mubtada-nya al wudu, berarti khobarnya mana? Ya? Hi? Hi? Hi? Apa ada khobar hi? Alaihi. Baik, berubah jad majrur alaihi. Ya, jadi berubah siful jumlah. Al wudu sebagai apa? Mubtada. Mubtada bisa enggak diakhirkan? Bisa. Bisa. Apa tadi namanya? Mubtada mu'akhar. Jadi kita bisa bacakan alaihil wudu'a wudu'i wudu'u. Karena sebagai apa? Mubtada harus ya. Jadi meskipun kundul kita bisa baca. Silahkan digunduli, nah, ya. Kami akan berusaha. Berusaha kan gak mesti benar kan? Nah, apa ya, latihan ya. Harus berani mencoba ya. Kalau gak gitu ya gak bisa-bisa. Yang kelima, al-ma'u tahuru. Apa itu? Kalau cetakan lama, tahurun ya. Kalau cetakan baru, al-ma'u tahurun. Artinya sama atau beda ya? Beda ya. Kalau tahur artinya suci dan mensucikan. Kalau tuhur, apa tuhur? Tuhur artinya bersuci. Ya taharoh ya, bersuci. Ya mungkin lebih tepat tahur ya. Al-ma'u tahur. Ya walaupun mungkin ini menurut pendapat sebagian. Ya maksudnya kadang memang terkadang masdar seperti ini bisa dua bacaan. Bisa dibaca tahur, bisa dibaca tuhur. Kenapa? Karena bahasa Arab itu apa? Gundul kan? Gundul gak? Gundul, makanya bisa dibaca tahur atau tuhur. Memang terkadang seperti itu. Ada berapa? Berapa macam bacaan. Tapi yang lebih tepat tahur. Tahur artinya suci dan mensucikan. Kalau tuhur itu artinya bersuci. Seperti dalam hadis tuhuru ina yahadikum, itu tuhur bacanya, bukan tahur. Sucinya apa namanya, bejana salah seorang kalian dan seterusnya, itu bacanya tuhur. Kalau ini tahur ya. Taib al-ma'u tahurun. Ini hadisnya. Ini ada apanya ini? Al-ma'u sebagai mubtada. Terus tahurun khobar. Bisa kan? Mubtada harus marfu, khobar juga harus marfu. Ya. Nomor 6, Mas Wahyu. Mas Wahyu. Nomor 2, 6. Mas Wisnu enggak Wahyu, saya salah. Mas Wisnu ya. Ya ti ahadakum as-syaitanu. Mas Wisnu, ada apa di sini? Ada fiil ya. Fiilnya mana? Ya ti. Terus ada apa? Ada naibul, naibul fa'il. Ya ti apa artinya ya ti? Datang ya. Datang ya, sedang datang kepada salah seorang kalian setan ya. Ya, as-syaitanu sebagai apa? Fa'il ya. As-syaitanu sebagai apa? Fa'il harus marfu ya. Harus apa? Marfu. Datang kepada kalian siapa? Setan. Berarti setan sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus marfu. Cek. Nomor 7, Mas Patra. Nomor 7 apa soalnya? Wala yukbalu minha syafa'atun ya. Yang marfu yang mana? Yang marfu yukbalu. Yukbalu marfu tidak? Marfu. Karena tidak ada penasab, tidak ada penjelasan. Maksudnya ini isim yang marfu. Ini maksudnya soalnya isim ya. Yang marfu isimnya mana? Isim yang marfu. Syafa'atun. Kenapa dia marfu? Khobar. Khobar. Dan tidak diterima darinya syafaat. Mubtadanya mana? Tidak diterima darinya syafaat. Ya. Syafaat sebagai khobar. Sebagai. Kalau ada khobar berarti ada apa? Mubtada toh. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah ya? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'ilnya mana? Yukbalu. Ya, jadi dilihatnya ke situ ya. Wala yukbalu. Oh, yang depan apa? Fi'il. Yukbalu adalah fi'il. Pertanyaannya aktif atau pasif? Pasif. Yukbalu. Nah, kalau depannya ditoma sebelum terakhir dia apa? Fathah. Kalau fi'il mudhari berarti dia apa? Pasif. Kalau aktif bacanya yaqbalu. Ya, yaqbalu itu menerima. Kalau yaqbalu diterima. Berarti kalau pasif jodohnya sama naibul fa'il. Berarti mana naibul fa'il? Syafa'. Nah, naibul fa'ilnya adalah syafa'atun. Makanya dibaca apa? Marfu. Marfu tidak? Syafa'atun mudzakkar atau muannas? Muannas. Kok tahu? Ada tak marbuto. Peraturannya kalau naibul fa'ilnya muannas, fi'ilnya harus dikasih tanda apa? Muannas. Iya enggak? Gitu enggak peraturannya? Iya atau tidak? Ya. Kalau naibul fa'ilnya apa? Mu'anas, fi'ilnya bagaimana? Mesti diberi tanda tak mu'anas toh? Peraturan nomor itu loh, di peraturan tentang naibul fa'il ada toh? Ada berapa peraturan? 7. Ketentuan-ketentuan naibul fa'il halaman 37 sampai 38. Peraturan nomor 6, bila naibul fa'ilnya apa? Mu'anas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda apa? Mu'anas. Nah, kita lihat lagi soalnya tadi. Wala yukbalu minha syafa'atun. Naibul fa'ilnya siapa? Syafa'atun. Fi'ilnya mana? Yukbalu. Tadi dikatakan kalau naibul fa'ilnya mu'anas, fi'ilnya diberi tanda mu'anas. Lah ini naibul fa'ilnya syafa'atun. Mu'anas tidak? Mu'anas. Fi'ilnya yuk balu. Ada enggak tanda ta'nisnya? Tidak ada. Berarti benar atau salah? Hah? Ini ayat Al-Qur'an. Wah, ini betul, maksud ayat Al-Qur'an salah. Ya, karena apa? Karena di sini ada pemisah. Pemisahnya apa? Minha. Jadi kalau ada pemisahnya itu tidak wajib diberi tanda mu'anas. Kalau ada apa? Pemisahnya. Pemisahnya seperti apa namanya? Jar majrur. Ini tidak wajib hukumnya ya. Wajib tidak? Tidak wajib. Jadi bisa dikatakan wala yuqbalu minha syafa'atun ya. Ini ayat Al-Qur'an ya. Jadi jangan disalahkan. Nomor 8. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini juga ayat Al-Qur'an. Dan Allah itu mengeluarkan apa-apa yang kalian apa? Sembunyikan. Taktumun dari kata apa? Katama. Katama dia menyembunyikan. Katama. Yaktumun. Tapi kita lihat di sini, apakah di sini ada yang marfu? Ada tidak yang marfu? Ada, yaitu lafzul jalalah Allah. Ya Allahu marfu toh, lafzul jalalah di sini marfu. Sebagai apa? Sebagai mubtada. karena dia yang diterangkan. Diterangkan tidak? Diterangkan. Berarti kalau ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya mana? Mukhrijun, ya. Mukhrijun. Khobar bukan? Ya. Khobar, khobar harus marfu tidak? Marfu. Baik, nomor 9, Mas Rizky. Nah. Ada apa di situ? Balil kafirina adzabun. Ada apa di situ? Yang marfu, yang mana yang marfu? Mas Rizky. Gak ada yang marfu. Masa sih? Ada. Ada gak? Walil kafirina adzabun. Iya tak? Walil kafirina adzabun. Mana yang marfu? Marfu tandanya apa sih? Doma. Mana yang doma? Adzabun. Nah itu ada kan? Lah kenapa dia marfu? Sebagai apa? Dia fa'il atau naibul fa'il atau apa? Sebagai apa? Sebagai mubtada atau khobar? Khobar atau mubtada? Mubtada atau fa'il? Fa'il atau mubtada? Mubtada, ya. Kok tahu? Kok tahu kalau dia mubtada? Karena dia yang di terangkan. Mana yang menerangkan? Lil kafirina. Jadi yang diterangkan adalah adzabun. Yang menerangkan lil kafirina. Yang menerangkan atau khobarnya ini berupa jar majrur, ya. Khobarnya apa? Berupa jar majrur. Bisa enggak khobar di depan seperti ini? Bisa, ya, karena tadi peraturannya tuh jika khobar terdiri dari apa? Jar majrur atau dhorof, maka khobar sering didahulukan, disebut khobar apa? Muqaddam. Ya, berarti asal kalimatnya apa? Adzabun lil kafirin, gitu kan. Intinya kita tahu, oh mengapa kok dibaca adzabun? Karena sebagai apa tadi? Adzabun sebagai mubtada. Mubtada harus dibaca marfu. Jadi meskipun seandainya gundul. Nomor 10. Nomor 10. Masal, ya. Mas Fatih. Ya, nomor 10, Mas. Ada yang marfu tidak? Ada. Yaitu yukhaffafu wala yukhaffafu anhumul adzabu. Yang marfu yang mana? Yukhaffafu, dia marfu sebagai apa? Fa'il atau apa? Atau mubtada? Ya? Khobar. Terus mubtadanya mana? Al-adzabu. Berarti yukhaffafu marfu sebagai apa tadi? Khobar. Khobar harus marfu, ya kan? Betul gak? Betul. Yukhaffafu marfu. Betul gak? Betul. Berarti yukhaffafu sebagai khobar. Hah? Ulangi lagi. Mubtada apa tadi? Khobar harus marfu, betul? Betul. Yukhaffafu marfu gak? Marfu. Berarti yukhaffafu adalah khobar. Hah? Iya enggak? Yukhaffafu ini apa tuh? Fi'il, ya. Fi'il. Terus kenapa? Hah? Eh, emang ini kenapa kalau fi'il? Kan enggak salah tuh. Kan marfu juga. Ya enggak? Kan fi'il ini marfu. Kan enggak salah. Lah apa salahnya dia dikatakan khobar coba. Apa salahnya? Kan dia fi'il, ya kan? Iya. Dia marfu. Khobar harus marfu. Iya kan? Apa salahnya dia dikatakan sebagai khobar? Gimana? Jumlah fi'il ya? Terus hubungannya apa? Ini kan pertanyaannya tadi dikatakan al-azabu sebagai mubtada, khobarnya yukhafafu. Bisa gak seperti itu? Bisa gak? Kan al-azabu itu apa artinya? Azab. Tidak diringankan bagi mereka azab. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah pertanyaannya tuh? Jumlah apa? Fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Fi'ilnya mana? Yuhafafu. Oh, berarti kalau jumlah fi'liyah itu tidak ada mubtada dan khobar, tapi adanya apa? Fi'il dan fa'il. Berarti al-azabu sebagai fa'il. Gitu ya? Setuju? Loh, gimana tuh? Katanya kalau ada fi'il harus ada fa'il, ya kan? Loh, gimana tuh? Kalau fi'ilnya apa? Aktif, maka itu sesudahnya adalah fa'il. Tapi kalau fi'ilnya apa? Pasif, maka sesudahnya naibul fa'il. Sekarang pertanyaannya, yukhafafu ini aktif atau pasif? Pasif. Ya? Pasif. Kok tahu? Iya, tahunya aktif apa pasif dari mana? Harokat yang mana? Kalau pak aktif memang gimana bacanya? Yukhof fifu. Ya kalau aktif apa? Yukhof fifu di kasroh ya sebelum ter. Ya, tapi kalau ini dia pak si berarti al adabu sebagai. Sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, jadi dia bukan apa mubtada. Jadi makanya harus apa namanya teliti ya. Oh ini fi'il. Jadi kalau ada fi'il butuh apa? Fa'il. Kalau aktif, kalau pasif butuh naibul fa'il. Gitu. Emang baca kitab itu harus apa? Teliti. Ya harus teliti. Oh ini fi'il, ini isim. Gitu. Ya. Lahnya ini ya apa artinya lah? Tidak ya. Wala yukhafafu. Jadi kan yang dilihat adalah apanya? Fi'ilnya. Karena kalimat walaupun diawali huruf tidak kita katakan jumlah apa? Harfiah. Ada tidak jumlah harfiah? Tidak ada. Yang ada jumlah ismiyah atau apa? Fi'liyah. Nah, ini makanya kita lihat ini intinya apa? Oh, intinya fi'il gitu kan. Oh, kalau fi'il nah hubungannya sama apa? Fa'il atau naibul fa'il. Nah, pertanyaannya sekarang la itu la apa? La yang artinya jangan apa tidak? La nahi atau nafi? Nafi. Kalau yang artinya tidak namanya la? Nafi. Nah? Nafi. Yang artinya tidak? Nafi. Fi atau hi? Fi. Nah, fi. Itu yang artinya apa? Tidak. Kalau yang artinya jangan? Nafi. Nah, berarti ini la? Nafi. Nafi. Cirinya apa kalau lanafi itu? Tidak menjazamkan fi'il mudhari'. Jazam enggak ini? Tidak. Nah, gitu kan. Paham ya? Jadi selesai pembahasan tentang apa itu? Mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il. Kemudian beliau meringkas di sini ya, atau menyimpulkan tentang perbedaan ya, al-farku bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyah. Perbedaan antara apa? Jumlah fi'liyah dengan jumlah apa? Ismiyah. Dalam hal apa? Fit tarkib, itu dalam masalah apa? Penyusunan. Kalau jumlah fi'liyah itu maka yang di awal adalah apa? Fi'il. Meskipun sebelum fi'ilnya bisa jadi ada apa? Huruf qad aflahal mu'minun. Yang di depan apa? Qad. Tapi yang dilihat itu aflaha gitu kan. Seperti di sini yajlisul waladu, yajlisul auladu, tarkudul bintu, tarkudul banatu. Ini adalah jumlah apa? Fi'liyah. Karena diawali apa? Fi'il. Paham ya? Ada pun jumlah ismiyah diawali isim. Seperti al-waladu yajlisu, al-auladu yajlisuna, al-bintu tarkudu, al-banatu yarkudna. Selesai ya pembahasannya. Lanjut sedikit lagi. Kana wa ahwatuha. Habis waktunya. Habis ya. Ya sudah, istirahat aja dulu ya. 5 menit aja ya. Biar nanti istirahatnya biar lama gitu ya. Istirahat 5 menit.